Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghtasilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Naam. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa masalah yang dibahas oleh mereka para ulama, para fuqaha terkait hadis yang tadi kita sebutkan. Di antaranya adalah masalah najasatul kalb, najisnya anjing. Naam. Kemarin telah kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para ulama terkait masalah tersebut, dan yang rajih adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya hewan anjing adalah hewan yang najis. Hewan anjing adalah hewan yang najis. Naam. Sehingga tidak hanya terkena kepada air liurnya tapi juga bulunya. Naam. Namun disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya bulu seekor anjing apabila dipegang akan menyebabkan tangan yang memegang terkena najis. Apabila dia memegang bulu tersebut dalam keadaan basah, apakah yang basah itu tangannya ataukah yang basah adalah bulu dari anjing tersebut. Sehingga apabila seseorang memegang seekor anjing dalam keadaan kering tangannya dan kering pula bulunya, maka yang demikian tidaklah menajiskan dirinya. Naam. Ini penjelasan yang disebutkan di antaranya oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, demikian pula oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini adalah mazhab dari jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan masalah yang lainnya dalam bab ini, yaitu masalah air yang terkena jilatan seekor anjing, apakah airnya najis ataukah tidak. Dan kemarin telah kita sebutkan pendapat yang rajih dari kalangan mereka para fuqaha adalah dengan melihat banyak dan sedikitnya air tersebut. Kalau semisal air yang terjilati oleh seekor anjing adalah air yang banyak jumlahnya, maka tidak terkena kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyebutkan idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum. Sehingga Rasul menyebutkan apabila seekor anjing menjilat ke bejana, ina. Dan bejana adalah satu wadah kecil yang digunakan untuk menaruh air di dalamnya. Nah. Dan pembahasan yang berikutnya yang dibahas pula oleh mereka para fuqaha adalah hukum seseorang membuang air tersebut. Karena disebutkan di dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan falyarqihi, hendaklah dia membuang isi air tersebut. Naam. Pada lafaz ini ma'syaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala terjadi khilaf di antara mereka para ahli hadis terkait kesahihan riwayat falyarqihi, maka hendaklah dia membuang air tersebut. Sebagian di antara mereka para ulama menghukumi bahwasanya lafaz tambahan hadis yang berbunyi falyarqihi adalah riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Naam. Karena asal muasal riwayat tersebut adalah dari seorang perawi yang bernama Ali ibn Mushir. Beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, menyebutkan dengan tambahan falyarqi, hendaklah dia membuang dan menumpah isi air tersebut. Dijelaskan oleh sebagian mereka para ahli hadis bahwasanya Ali ibn Mushir meriwayatkan hadis dengan lafaz falyarqihi dalam keadaan bersendirian periwayatannya. Dalam keadaan sekali lagi bersendirian periwayatannya. Dan di sana terdapat 9 orang dari murid-muridnya Al-Imamul A'mash rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan tambahan lafaz tersebut, sehingga hanya sebatas penyebutan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang tadi kita sebutkan tanpa ada tambahan lafaz falyarqihi. Naam. Dan sebagian di antara mereka para ulama yang mensahihkan tambahan tersebut menyebutkan bahwasanya tambahan ini adalah berasal dari seorang rawi yang thiqah, sehingga kata mereka ziyadatu thiqah, tambahan salah satu tambahan satu lafaz dari seorang rawi yang thiqah ini termasuk dari tambahan yang makbulah, yang bisa diterima dan tidak mencacati kesahihan riwayatnya tersebut. Naam. Al-muhim disebutkan oleh mereka para al-hufadz seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwasanya walaupun tambahan lafaz falyarqihi dari sisi kesahihannya sebagian mereka para ahli hadis menganggapnya sebagai riwayat yang syadz, riwayat yang lemah. Secara lafaz beliau menyebutkan fahiya sahihatun makna, akan tetapi maknanya adalah makna yang sahih. Akan tetapi maknanya adalah makna yang sahih. Karena seseorang tidak mungkin baginya dan tidak bisa baginya untuk mencuci bejana tersebut yang telah terjilati oleh air liur seekor anjing, terkecuali apabila ia menumpahnya, ya kan? Seseorang tidak bisa mencuci bejana tersebut kecuali apabila dia membuang air tersebut. Sehingga walaupun lafaznya sebagian mereka para ahli hadis menganggapnya sebagai riwayat yang dhaif, akan tetapi dari sisi maknanya adalah makna yang sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah hukmu al-ghusalati sab'ah, hukum mencuci sebanyak 7 kali ketika seseorang hendak membersihkan bejana yang terkena air liur anjing tersebut. Nah, apakah mencuci sebanyak 7 kali hukumnya wajib ataukah sunnah? Nah, sehingga ketika seseorang melihat piringnya atau ember kecilnya terjilati oleh seekor anjing, maka apakah wajib baginya untuk mencucinya sebanyak 7 kali? Kalau semisal tidak mencuci dia berdosa, ataukah hukumnya sunnah? Menunjukkan kalau semisal tidak mencuci juga tidak mengapa. Naam. Dalam masalah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mereka para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Naam. Yang pertama adalah mazhab jumhur dari kalangan mereka para ulama, seperti mazhab dari al-imam Malik bin Anas rahimahullah, mazhab para murid-muridnya al-imam Malik bin Anas rahimahullah, dan al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan mereka para fuqaha, menyebutkan bahwasanya mencuci 7 kali ketika seseorang terkena jilatan dari air liur anjing atau yang semisalnya, hukumnya adalah wajib. Sehingga jumhur dari kalangan mereka para fuqaha berpandangan hukum mencuci sebanyak 7 kali hukumnya adalah wajib. Naam. Dan sebagian pendapat di antara mereka para ulama, dan ini mazhab dari al-imam Abu Hanifah rahimahullah, berpandangan bahwasanya mencuci sebanyak 7 kali hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Namun yang rajih, wallahu a'lamu bishawab, adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Naam. Yang menyebutkan bahwasanya mencuci sebanyak 7 kali hukumnya adalah wajib. Berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan, ayyaghtasilahu sab'a marratin. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah at-tartib atau at-tartib atau at-tartib, yaitu masalah mencampur salah satu dari 7 cucian tersebut dengan debu. Kalau tadi disebutkan dalam riwayat, Rasul menyebutkan ulahuna biturab, sehingga ketika seorang hendak mencuci bejananya karena jilatan seekor anjing, maka cara agar dia bisa membersihkan bejananya tersebut adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Dan Rasul menyebutkan dalam riwayat yang tadi kita dengarkan, harus mencampur salah satu dari basuhan pertama dari 7 cucian tersebut dengan debu. Naam, dengan debu. Sehingga permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka para ulama adalah apakah mencuci sebanyak 7 kali tersebut dipersyaratkan harus dengan debu ataukah cukup dengan air. Harus dengan debu ataukah cukup dengan air. Nah, sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya mencuci dengan debu pada salah satu campuran di 7 kali cucian tersebut, ini tidak perlu. Nah, ini tidak perlu. Karena mereka beranggapan riwayat yang menyebutkan adanya campuran dengan debu adalah riwayat yang muttarid. Riwayat yang goncang. Riwayat yang muttarid. Karena disebutkan pada sebagian lafaz dengan kalimat ulahunna biturab. Kalian campur pada awal dari 7 cucian tersebut dengan tanah. Nah, sehingga dalam riwayat tersebut memerintahkan agar mencampurnya di salah satu dari awal kali kita mencuci bejana tersebut. Namun pada sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz ukhrahunna, yang dicampur adalah cucian yang terakhirnya. Kalau yang tadi yang pertama, namun di riwayat yang lainnya disebutkan yang terakhir. Yang terakhir. Pada sebagian lafaz disebutkan dengan kalimat al-thaminata biturab. Kalian campur di cucian yang ke-8 dengan tanah. Nah, sehingga sebagian di antara mereka para fuqaha berpandangan bahwasanya riwayat hadis yang menjelaskan tentang adanya campuran dari 7 kali cucian tersebut dengan tanah adalah riwayat yang muttarid, yang goncang, karena dari sisi penglafazannya berbeda-beda antara sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah madhab dari kalangan jumhur al-fuqaha yang menyebutkan dan mempersyaratkan adanya campuran dengan tanah, adanya campuran dengan tanah berdasarkan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan. Sehingga mereka jumhur dari kalangan mereka para fuqaha membantah adanya anggapan bahwasanya riwayat yang menjelaskan campuran dengan tanah tersebut adalah riwayat yang mutarib dengan beberapa jawaban. Di antara dari jawaban yang mereka sebutkan adalah yang dimaukan di dalam lafaz-lafaz hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mencampur salah satu dari cuciannya tersebut dengan tanah adalah untuk kemudian seseorang menggunakan tanah pada salah satu dari cucian tersebut. Nah, pada salah satu dari cucian tersebut. Dan yang diperselisihkan adalah dari sisi di cucian yang keberapa dia mencampur tanahnya. Di cucian yang keberapa dia mencampur tanahnya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan beliau merujukkan mazhab dari kalangan jumhur para fuqaha. Fa madhhabuna wa madhhabul jumhur, mazhab kami dan mazhabnya jumhur dari kalangan mereka para ulama, annal murada ighsiluhu sab'an, yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian cuci sebanyak 7 kali cucian, salah satu darinya kalian campur dengan debu atau dengan tanah bersama dengan air. Naam. Beliau menyebutkan secara kesimpulan fihi dalilun 'ala at-taqyid bil ula wa ghairiha laisa lishtiratin balil murad ihdahunna. Sehingga di dalam riwayat-riwayat tersebut sebagai dalil dipersyaratkan harus ada campuran baik pada bilasan yang pertama atau bilasan yang selainnya dengan adanya campuran dengan tanah atau debu tersebut. Naam. Sehingga yang dimaukan di dalam riwayat ini adalah ihdahunna, agar seseorang mencampur salah satu dari 7 cucian tersebut dengan tanah atau dengan debu. Naam. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Naam. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mana yang lebih afdal? Apakah di cucian yang pertama seseorang mencampurnya dengan tanah atau debu, ataukah di cucian yang ketiga, keempat, ataukah di cucian yang terakhir? Mana yang afdal? Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, demikian pula al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya yang afdal untuk seseorang mencampur dengan tanah atau dengan debu adalah fil ghuslatil ula, pada cucian yang pertamanya. Sehingga yang afdal adalah pada cucian yang pertama. Karena riwayat yang menyebutkan pencampuran air dengan tanah pada cucian yang pertama adalah riwayat yang lebih sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Namun apabila seseorang berkeinginan untuk mencampurnya pada cucian yang kedua, ketiga, ataukah yang terakhir, itu dibolehkan. Itu dibolehkan karena yang dimaukan di dalam hadis ini adalah adanya pensyaratan agar seseorang ketika mencuci bejana ataukah tangannya yang terkena air liur anjing dengan 7 kali cucian ada campuran tanah pada salah satu dari cucian tersebut. Baik di cucian yang pertama, kedua, ketiga, ataukah yang bahkan ketujuh. Wallahu a'lamu bishawab. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah beliau menyebutkan tentang bagaimana caranya seseorang mencampur air tersebut dengan tanah. Nah, beliau menyebutkan al-khiyaru baina salasati umur, dibolehkan bagi seseorang untuk memilih salah satu dari tiga perkara. Sehingga dari sisi tata caranya, seseorang boleh memilihnya salah satu dari tiga perkara. Yang pertama kata beliau rahimahullah, antaghsilahu awalan biturab, atau antaghsilahu awalan bilma, summa tazaru aturaba alaihi. Kamu cuci pada cucian yang pertama dengan air, sehingga ketika tangan antum terkena jilatan air liur anjing, ataukah antum berkeinginan untuk mencuci ember kecil yang terjilati oleh air liur anjing dan yang semisalnya, maka caranya kata beliau, cara yang pertama yang dibolehkan, kita mencuci tangan kita ataukah bejana tersebut dengan air terlebih dahulu. Antum cuci dengan air, itu cucian yang pertama. Summa tadaru aturaba alaihi, setelah kau mencucinya dengan air, kamu taburkan tanah ataukah debu di atasnya, sehingga boleh antum cuci dengan air sampai selesai, kemudian setelahnya antum taburi debu di atas bejana tersebut. Nah, baru kemudian setelahnya kita mencucinya sebanyak 6 kali cucian. Nah, ataukah cara yang kedua, kata beliau rahimahullah, antazara atraba alaihi, kamu taburkan tanah di wadah tersebut, sehingga kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama kan dicuci dengan air terlebih dahulu, baru kemudian kita menaburkan debu ataukah tanah tersebut di atasnya. Kalau yang kedua, ditaburkan terlebih dahulu debu ataukah tanah di atas wadah tersebut, summa tasubbu alaihil ma, kemudian setelahnya kamu bersihkan dengan air. Nah, kamu bersihkan dengan air, kemudian dilanjut mencucinya sebanyak 6 kali cucian. Ataukah cara yang ketiga kata beliau rahimahullah, dan ini juga dibolehkan, antakhluta at-turaba bilma, kamu campur air dengan debu atau tanah. Antum campur air dengan debu atau tanah, summa tasubu alal ina, kemudian kamu tuangkan atau kamu bersihkan ke bejana tersebut, kamu cuci dengannya bejana tersebut, sehingga boleh dipisah, boleh dicampur. Sehingga ketiga kaifiyah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah tata cara yang dibolehkan, yang dibolehkan. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya disebutkan oleh mereka para fuqaha, bahwasanya hadis yang tadi kita sebutkan yang berisikan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mencuci bejana yang terkena jilatan anjing, untuk dia mencucinya sebanyak 7 kali cucian, dia campur salah satu dari cuciannya dengan debu atau dengan tanah. Pembahasan yang berikutnya adalah apakah cara mencuci yang seperti ini dikhususkan pada wadah kecil ataukah bejana, ataukah hadis ini juga terkena kepada sesuatu yang lain selain dari bejana tersebut, semisal tangan, ya kan? Terkadang kita melihat ada seseorang yang sangat dekat dengan anjing, sampai akhirnya tangannya dijulurkan dan dibiarkan untuk dijilati oleh anjing tersebut. Maka apakah tangan juga dipersyaratkan untuk dicuci sebanyak 7 kali cucian, yang salah satu dari cuciannya harus dicampur dengan debu atau tanah, ataukah itu hanya masalah yang dikhususkan berdasarkan riwayat hadis, hanya sebatas pada permasalahan ina, bejana atau wadah yang kecil. Ataukah semisal pakaian, pakaian yang terjilati anjing, ataukah tempat, lantai. Terkadang anjing tidur di lantai kemudian dia menjilati lantai tersebut. apakah kita harus mencucinya berdasarkan riwayat yang tadi kita dengarkan ataukah tidak. Dalam bab ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, disebutkan dalam mereka para ulama bahwasanya hadis ini terkena kepada keseluruhannya. Hadis ini terkena kepada seluruh keseluruhannya sehingga tidak terkhususkan pada permasalahan bejana yang terjilati oleh anjing. Sehingga lantai yang terjilati oleh anjing atau tangan yang terjilati oleh anjing atau pakaian dan yang semisalnya, itu dipersyaratkan untuk seseorang mencucinya sebanyak 7 kali cucian dan dia campur salah satu dari cuciannya tersebut dengan tanah dengan tata cara yang tadi kita sebutkan penjelasannya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah hukum kencing anjing dan kotorannya. Hukum kencing anjing dan kotorannya. Apakah kencing anjing ketika terkena di wadah harus dipersyaratkan kita mencucinya sebanyak 7 kali cuci, satu kali cucinya dicampur dengan debu atau tanah. Demikian pula kotorannya, apakah juga dipersyaratkan demikian ataukah hanya terkhusus pada air liurnya, sementara kencing demikian pula kotorannya tidak dipersyaratkan demikian. Dalam masalah ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, terjadi perselisihan di antara mereka para ulama. Ada yang berpandangan bahwasanya hadis ini menyebutkan kekhususan air liur anjing saja. Adapun kencing dan kotoran tidak datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mencucinya dengan tata cara yang tadi kita sebutkan. Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah mazhab jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya air kencing anjing dan kotorannya ketika terkena bejana maka dipersyaratkan untuk seseorang membersihkannya sebagaimana wadah tersebut dijilati oleh anjing tersebut, yaitu mencucinya sebanyak 7 kali cucian yang salah satu dari ketujuh cucian tersebut dia mencampurnya dengan tanah ataukah dengan debu. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih, pendapat yang rajih. Dan mereka para jumhur al-fuqaha menyebutkan di antara alasannya adalah kencing anjing dan kotoran anjing itu jauh lebih najis, jauh lebih kotor dibandingkan air liurnya, dibandingkan air liurnya. Kalau semisal dalam hal air liur saja seseorang diperintahkan untuk mencucinya sebanyak 7 kali cucian, maka dalam perkara air kencingnya dan kotorannya itu lebih utama lagi untuk seseorang mencucinya dengan cara tersebut. Nah, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Kemudian masalah yang berikutnya adalah apakah dibolehkan bagi seseorang untuk mengganti, apakah dibolehkan bagi seseorang untuk mengganti debu tersebut dengan sabun atau yang semisalnya. Hukum mengganti debu dengan sabun, apakah dibolehkan ataukah harus dengan debu, tidak boleh diganti dengan selainnya. Masalah ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terjadi perselisihan di antara mereka para ulama menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang menyebutkan anna ghairat turab la yaqumu maqamat turab, selain dari debu tidak bisa menggantikan debu tersebut. Ma'ala ma'awujudihi wala ma'adamihi, baik ketika adanya debu atau tidak adanya debu, sehingga harus dengan debu atau tanah, tidak boleh diganti dengan selainnya. Nah, ini adalah mazhab dari al-imam Ibn Hazm rahimahullah dan mazhab dari Al-Hanabilah dan yang nampak dari mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu taala. Sehingga mereka di antara para fuqaha yang mengharuskan dan mempersyaratkan adanya campuran debu, tidak boleh diganti dengan selainnya. Tidak ketika tidak adanya debu, tidak pula ketika adanya debu tersebut. Nah, pendapat yang kedua, anna ghaira turab yaqumu maqama turab ma'a wujudihi wa adamihi mutlaqan. Yang berpendapat bahwasanya selain dari tanah itu bisa menggantikan posisi tanah tersebut, baik ketika adanya tanah ataukah debu ataukah tidak adanya secara mutlak. Nah, sehingga pendapat yang kedua ini membolehkan seseorang dan memberikan pilihan bagi seseorang, apakah dia mencampurnya dengan debu atau tanah, ataukah dia mencampurnya dengan sabun atau yang semisalnya, ini dibolehkan. Baik ketika dia menjumpai adanya debu atau tidak menjumpai adanya debu, dia diberikan pilihan antara menggunakan sabun ataukah tidak. Nah, dan ini adalah salah satu dari pendapat Asy-Syafi'iyah dan yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah rahimahumullahu taala. Sehingga mereka membolehkan seseorang mencampurnya dengan debu ataukah dengan sabun, ini diberikan pilihan, tidak ada persyaratan padanya. Kemudian pendapat yang ketiga, anna ghaira turab yaqumu maqama turab inda adami wujudi turab. Boleh bagi seseorang mengganti selain dari tanah sebagai pengganti dari tanah ataukah debu tersebut, namun ketika tidak dijumpai adanya debu ataukah tanah di sekitarnya, itu dibolehkan. Nah, ataukah kalau semisal dia menggunakan debu ataukah tanah, fasadal mahalla bihi atau fasadal mahalla bihi, akan merusak tempat tersebut yang hendak kita cuci. Nah, akan merusak tempat yang hendak kita cuci, karpet yang berbulu banyak dan lembut ketika harus dicampur dengan apa namanya tanah, akan merusaknya, akan malah mengotorinya, ya kan, ataukah yang semisalnya. Dan ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, sehingga mereka sendiri berselisih sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Penyebab dari khilaf tersebut adalah apakah disebutkannya adanya campuran debu atau katana di dalam hadis yang tadi kita sebutkan disebabkan karena alasan bahwasanya debu atau katana tersebut ahadu atau huraini, adalah salah satu dari alat yang dengannya kita bisa bersuci dengannya. Sebagaimana ketika seseorang berwudu, ketika tidak ada air, maka boleh baginya bertayamum. Boleh baginya bertayamum. Nah, sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha berpandangan bahwasanya sebab musabab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan seseorang mencuci bejana yang terjilati oleh anjing dengan campuran tanah atau debu di salah satu dari 7 cucian tersebut adalah disebabkan karena debu atau tanah adalah sebagai salah satu dari alat yang dibolehkan bagi kita untuk membersihkan hadas dengannya. Sehingga mereka menyebutkan dengan pendapat ini diharuskan bagi seseorang untuk menggunakan tanah dan tidak dibolehkan baginya untuk menggantinya dengan selainnya, karena tanah adalah sebagai salah satu dari alat yang disyariatkan bagi kita untuk bersuci dengannya. Namun yang rajih, wallahu a'lamu bishawab, dan ini adalah pendapat dari Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Taimin rahimahullahu taala, beliau berdua berpandangan bahwasanya perintah untuk seseorang mencampur salah satu dari 7 cucian tersebut dengan campuran debu atau tanah adalah min babil aula, perintah yang afdal, yang utama, bukan perintah yang wajib. Artinya kalau misal seseorang dia memiliki kemudahan untuk mencampurnya dengan tanah, maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal karena mengamalkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulahuna biturab, adanya perintah agar kita mencampur salah satu dari bilasan tersebut dengan adanya campuran tanah padanya. Nah, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Namun kalau semisal seorang tidak memiliki kemudahan untuk mencucinya dengan tanah, mungkin disebabkan karena akan merusak sesuatu yang hendak kita cuci, ataukah tidak adanya tanah di sekitar kita, maka dibolehkan baginya untuk menggantinya dengan sabun. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya adalah kebanyakan di antara mereka para fuqaha berpandangan jumlah 7 kali cucian yang tadi kita sebutkan hadisnya sebagai cara untuk seseorang membersihkan najis dari air liur anjing, dari sisi jumlahnya adalah perkara yang ta'abudi, yang tidak diketahui ilatnya, sebabnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan atau kan menyebutkan harus kita mencucinya sebanyak 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan tanah. Kenapa tidak 5 kali, kenapa tidak 4 kali, ataukah kenapa tidak 10 kali? Nah, para fuqaha kebanyakannya berpandangan bahwasanya jumlah ketentuan 7 kali sebagai persyaratan bagi seseorang untuk membersihkan bejana ataukah yang semisalnya dari air liur anjing adalah perkara yang ta'abudi. Semuanya adalah sebagai bentuk tata cara ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, demikian yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bukan disebabkan karena najisnya dan jorok ataukah kotornya air liur anjing tersebut. Bukan disebabkan karena najisnya atau kotornya atau joroknya air liur anjing tersebut. Nah, sehingga dengan ini kita mengetahui lemahnya pendapat sebagian mereka para fuqaha yang mengkiaskan anjing ini sama dengan babi, sehingga babi sama dengan anjing. Kata mereka bahkan babi jauh lebih jorok, sehingga ketika seseorang terkena air liur babi ataukah menyentuh babi, maka dipersyaratkan baginya untuk mencucinya sebanyak 7 kali cucian sebagaimana anjing. Karena kata mereka sebab musababnya adalah karena najisnya anjing, sementara di sana ada binatang yang jauh lebih najis, jauh lebih jorok dibandingkan anjing, yaitu khinjir, yaitu babi. Namun wallahu a'lamu bishawab, karena ini masalah ta'abudi sehingga seluruhnya harus kembali kepada dalil, maka tidak adanya perintah bagi seseorang ketika dia terkena air liur babi untuk kemudian mencucinya sebagaimana dia mencuci air liur anjing tersebut. Wallahu a'lamu bishawab, dan ini adalah pendapat yang rajih. Wallahu a'lamu bishawab. Di sana masih tersisa beberapa dari pembahasan, di antaranya adalah hukum seseorang memelihara anjing. Ini apa hukumnya? Itu juga ada beberapa pembahasan di bawah dari masalah ini, dan pembahasan-pembahasan yang lain yang insyaallah taala kita akan menyebutkannya pada pembahasan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.